Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sekawan atus wolu. Ini saking kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Farrojaul awal. Monggo utawi rojakan pertama. Ini ku nalikane dilingno karo setan tentang ketolake tobat. Akhirnya wong sing dilingno niku terus gak sida tobat. Lah niku perlu rojak sing kuat ya. Sing sampai iso ngilangi keputusasaan kala wau. Farojaul awalu mongko utahe rojak kang pertama iku yakma'u. Bisa mbedol apa rojak pertama, harapan yang pertama iso jebol alpunu to ing putus asa. Almania kang bisa nyegah nyegah minat taubati saking taubat. Keputusasaan yang demikian rupa sampai bisa menghambat atau mencegah taubat itu harus dijebol, diterak nanti harapan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wale aja kok terus sadurunge nglakoni maksiat dhewe duwe harapan di ngapura terus malah budal maksiat. Salah nggon rojake. Jadi rojak sing ngeten iki, rojak sing sae niku sing kanggo wong sing ajeng budal tobat dihalang-halangi setan ngono to. Niku kudu sangu rojak sing kuat terhadap Allah. Wa rojak usani utawi rojak harapan asane kang kaping pindho. Ini ku nalikane wong alas-alasan ngamal sirat fadoil ngamal kesunatan-kesunatan terus lumo haras-harasan terus diiming-iming nganggo nikmate Allah, janjine Allah. Nah niku rojak kedua. Wa rojak usani utawi rojak kang kaping pindho iku yakma'u bisa njebol apa rojak usani bisa njebol al-futuro ing kendune ati. Nalikane atine kendu almania kang bisa nyegah minan nisati saking giat watasamuri lan tegese cancut siap-siap ngene keapian. Lah itu fungsinya panjen ngoten. Jadi koyok sing dicontokne ana wong wis ketinggalan Jumatan karek kurang 3 menit. Setan muni wis ora usah budal sisan wis. Ora usah budal sisan. Paling-paling kowe teko ya ora menangi Jumatan. Oh. Diomongi setan ngoten kok terus ya mbae bantah. Wis gak wis, mbuh. Keri mbuh ora keri wong kewajiban kudu tak budali. Terus melayu. Ya antar melayune lah niku jenenge rojak. Sing asale wis putus asa, alah karek 3 menit kok budal ra ngira menangi. Niku menghilangkan keputusasaan rojak awal. Rojak sing nomor kali sing wis nganggep cukup ning gone ibadah fardhu tok. Alah wong anggere wis ngebadah fardune dilakoni lak ya wis. Lah niku terus perlu dikei pengiming-iming harapan ganjarane Allah, harapan kemuliaan saking Allah. Ben boten loyo. Mulane lek walian, ngoten lek walian. Kok diwalik? Ala wong sunat ae kok ora wajib ae kok. Lah niku mesti kapusan. Utawa suwalike sing diwau sing nomor 1 ora menangi ae kok. Mesti sang rasa budalan niku kapusan. Fakullu tawakkuin monggo tahe saben-saben pengarep-arep hasa kang bisa ndorong apa tawakkuk ala taubatin ing atase taubat awa ala tasamurin uto ing atase siap-siap fil ibadati ing dalem ibadah bahwa mongko utawi tawakkuk iku rojaun diarani roja. Setiap harapan yang bisa mendorong orang bertaubat atau siap melaksanakan ibadah itu namanya roja. Tapi swali wa kullu rojain utawi saben-saben pengarep-arep nadong tok ora tumandang. Wa kullu rajain utawi saben-saben pengarep-arep aujaba kang majibaken kang netepaken apa rojak netepaken futuron ing arasarasen kendu fil ibadating dalam ibadah warukunan lan anteng ilal batolati maring pengangguran bahwa mongko utawi rojak iku ghirotun apus-apus. Kalau kamu berharap justru malah gak bergerak alah ngenteni gini ayla wis koncoku wis dusalah telo aku kenal apik sampe ning akhirat lah yo ditulungi mbek koncoku lho terus ora salah pisan wong kadar sing isine jeding yo aku sing wudu kono kan yo wis antum gawe. Sebenarnya aku lak disafaati koncoku wis tak turu wae wis. Nah, harapan yang demikian ini namanya ghirah, ketipuan supaya kamu enggak bergerak. Duduk ngamale sing elek lho ya, ora kok. Berarti upamane kowe isine jeding ngono ku mang berharap bagi isine jeding wis cukup. Wis gak usah salat ngono. Ora kok ngiseni jeding sing elek. Olehmu gundelan ngiseni jeding tok tanpa salat kuwi lho sing salah. Kama idza khutira lahu. Kama kaya barang. Kama kaya masalah. Kaya keterangan idza khutira tetkalane den kretekaken lahu keduwe wong. Apa sing dikretekaken an yatruka. Arep yento ninggal sapa wong adzamba ing dosa. Ana wong duwe kerentek kepengin ninggalno dosa. Wis tahilulan banjur ketungkul sapa man. Sapa wong bil amali kelawan ngamal apik. Dhewe krana pengin ninggalno ngamal sing elek dosane kuwi. Udah ngamal apik sungguh ngamal apik. Lah kok terus dipaidu mbek setan. Kaya kulu. Mengko banjur ngucap sapa asyaitonu setan. Kaya kulu mengko banjur ngucap lahu maring wong sapa asyaitonu setan. Malaka wali idza inafsika wa ta'dibiha. Walaka rabbun karimun afuun ghafurur rahimun. Oh no. Lah kok dikan lapo angel-angel Mas Amban nyiksa awak ya. Wa malaka mauta ya apa iku laka kedhi sira. Wali idza inafsi kalan kedhi nglarani awak sira wa ta'dzibiha lan tegese nyiksa awak sira. Lah untuk apa kamu kok sulit-sulit menyulitkan diri sendiri, menyiksa diri sendiri wong. Walakala niku kedhuwi sira Rabbul Arabun Karimun utahe pangeran kang Maha Murah, Ghafurun kang kersa ngapura, Rahimun kang welas asih. Gusti Allah iki ra butuh ngamale sampeyan. Ngono jarene setan. Saman kok demen-men larani awak ngrepoti awak dhewe iki apa? Banjur percaya nek Gusti Allah Maha Murah. Delok ngapura lha apa ngamal barang ngono. Ngamal ora ana gunane kok. Nah, fayafturu moko jadur dambajur kendu sapa wong. Bidzalika sebab mengkono-mengkono ucapane setan. Kendung lokro kendor anit taubati saking taubat wal ibadah tilan ibadah. Bahwa moko utawi muncule kesadaran kendu utawi mengkono-mengkono kendu iku ghirratun kabusa. Kok terus kendu tenan? Iya ya. Ra ana gunane dibae, tak pikir-pikir bisa lah kira butuh ngamalku. Lah ra apa aku ngamal-ngamal bareng. Ku ngamal wong kedua Gusti Allah panggah Gusti Allah. Apa to gunane ngamalku? Lah kok terus kendu tenan gak ngibadah? Lah itu namanya orang tertipu. Wong kapusan. Wa inda hadza lah di saat begini ini nalikane diomongi setan ngono kuwi. Wa inda hadza lah nalikane mengkono-mengkono kebujuk wajib. Wa inda hadza niku ana saking ana ing nalikane mengkono-mengkono kebujuk wajibun utawi ana kewajiban. Ala abdi ngatasi kawula apa anyastamila arep yen to nggunakaken sapa abet al khaufa ing wedi. Lah di saat begitu itu gunakanlah ketakutanmu. Fayu khawifu mongko meden-medeni sapa ngabet nafsahu ing nafsune abet meden-medeni bi ghadabilahi kelawan bendune Allah. Di saat seperti itu maka dia harus menyadari bahwasanya kemurkaan Allah, siksa Allah itu sangat berat kalau dia enggak mau taubat. Wa adzima iqabihi lan agunge siksane Allah bi ghadabillah wa adzimi ghadabihi lan agunge siksane Allah wa yaqulan ngucap sapa ngabet nek diomongi setan ngono. Dia dan jawab, ya bener tangan setan ngono. Panjen Gusti Allah ki karimun, ghafurun rahimun. Panjen yo ngono. Tapi kowe kan ngekeki informasi separuh tok. Aku mbok lalekne inahu sak temene Allah. Ma'a anahu sertane sak temene Allah iku ghafirudz dzambi. Zat kang ngapura dosa wa qabilu taubilan kang nampa taubat. Tapi ya sajidul iqabi banget siksane nek ora tobat, nek ora njaluk ngapura. Nek aku gak nglereni maksiatku, lah aku ora nambahi ngamal apik, ku ya disiksa. Tapi lah aku gelem tobat ya ditampa ngono. Mbok keisi tok-tok, Gusti Allah ki Maha Murah ya, Gusti Allah Maha Ngapura ya. Dilalekno lek sak liyane ngapura ya nyiksa barang. Aku pancen sistime ngono, bolak-balik diomongne. Kuwe setan iku carane lek ngekek informasi gak komplit. Akhirnya sing dikek informasi kebujuk. Wa inna ulan satemene Allah ma'a anahu sertane satemene Allah iku karimun zat kang maha murah. Tapi ya kholada nglanggengna sapa Allah al-kufara pira-pira wong kafir dilanggengna finare ing dalam neraka abadal abadi selawas-selawas. Lho ngono lho Gusti Allah kuwi ya. Meskipun maha murah ya, tapi ya nglanggengna wong kafir ning neraka selawas-selawas. Padahal kafire wong kafir iki ya ora ngapak-ngapakne Gusti Allah jan. Kok terus Gusti Allah nek dikafiri terus pinggir sudo pengerane iki ora, tapi wis kadung dadi keputusane, wis kadung dadi keadilane ngono kuwi. Padahal ma'anahu sertane sak temene Allah sak temene kelakuan iku lam yadura ora bahayani ora madoroti uing Gusti Allah apa kufruhum kafire wong kafir. Padahal wong kafir-kafir kuwi senajan kafir ngono kuwi ora madoroti Gusti Allah. Gak madorotine ya disiksa. Balasan lato balik nguasaken sapa Allah al-adzab ing siksa. Wal mihanalan ujian wal amro dolan loro. Wal ilalan penyakit. Wal pakrolan melarat wal jualan keluwen. Ala jumlah teneng atase sekelompok min ibadi saking kawulane Allah di dunia ing dalam dunia. Malah Gusti Allah ki wis ning dunya nek sing digawe melarat, digawe lara, digawe penyakit, digawe ujian, digawe krisis, digawe macam-macam ning dunya iki padahal. Lho ngono kuwi Gusti Allah wis gawe ngono kuwi padahal wa kalau utawi Allah iku qadirun kuwasa ala izalati ha ing atase ngilangaken kabeh wae. Lho ngono lho dadi aja kok lek pas cocok awakmu seneng mbok dukung-dukung lek sing kira-kira ora patek penak ora mbok elingno piye to. Lah soal ghafurur rahim dieling-eling terus. Akhire malah gak ngamal. Soal siksone ora tau dieling-eling malah sregep maksiat. Lah terus wala-wale to akhire. Ngono. Faman mongko utahe pangeran. Dadi kang utawi iki iku sunnatuhu sunnah lakune pangeran. Fi ibadi ing dalam kawulane pangeran, kawulane man. Waqad khawafa nganggo anu istifham paman mongko tai sapa pangeran hadi kang utawi iki iku sunnatuhu sunnate pangeran kebiasaane pangeran fi ibadi dalam kawalane pangeran. Siapakah sebenarnya Allah Tuhan yang telah membuat kebiasaan laku menyiksa sekaligus mengampuni, padahal beliau sudah Allah sudah memberikan peringatan. Waqad khawafalan teman-teman wis maringi peringatan meden-medeni sapa Allah ni ing ingsun iko bahu ing siksane Allah. Fa kaifa la akhafu fa kaifa mongko kahale kaya apa la akhafu ora wedi sapa ingsun ing pangeran. Bagaimana saya tidak khawatir kok terus mbok ndondoni. Alah Gusti Allah Maha Pengasih Maha Penyayang ya. Ora usah leren tobaté lah, ora usah leren maksiaté lah. Lek waya di ngapura lah di ngapura dhewe. Lek nek waya disiksa. Kok ora mbok eling-eling. Ngulas mengeneng ae. Ngaji bareng yo apa engko lek waya pinter lah pinter dhelek lek waya goblok. Ora mbok eling-eling. Kok penake tok sing mbok eling-eling. Wa kaifalan halika ya apa ketaru kebujuk sapa ingsun bihi kelawan pangeran. Bagaimana saya bisa tertipu hanya separuh-separuh? Tidak, kalau saya salah saya harus bertaubat dan saya harus takut. Kalau saya berbuat baik saya harus berharap kebaikan itu bisa diterima. Jadi cukup diwalik kalau salah malah berharap akhirnya malah loyo terus kendel maksiat. Nalika arep apik ngono dielingno ora ana gunane ngamalmu kuwi lho. Akhire malah ora ngamal pisan. Wis. Mulane sing bener falqaufu. Falqaufu mongko utawi wedi waraja ulan berharap. Takut dan berharap itu harus dobel, harus dipakai semua gitu loh, aja separuh tok. Aja kok wedine tok sing dinggo akhire terus putus asa utawa berharap tok kebacut terus nglamak. Alah. Wong ora tau muring-muring kok. Wis sak kowarmu dhewe klambi mbok nggo, sarung mbok nggo. Ora tau mbok umbah lah wong sabar kok lho. Piye to kok malah ngono kuwi. Kudune masih orang sabar nek lambine mbok umbah no resik mbok setrikane kan yo seneng. Kan yo ngono mesti dhe ora kawalala. Bicara tau muring-muring. Pitike belai lak wis ngene. Malah yo rumet ae kowe. Yo tetep gak tepak. Itu harus kedua-duanya, di samping kamu khawatir, takut, juga harus berharap. Berharap kemurahannya, tapi juga takut siksaannya. Kalau kedua-duanya bisa gabung, itu bisa menjadi qaid, menjadi penuntun. Fal khaufu mongko utawi wedi waraja ulan berharap iku qaidani bisa nuntun karone. Wasa ikoni lan tegese bisa ngiring karone. Yub insani kang bisa nangeaken apa karone khauf lan roja. Bisa nangeaken bangketaken anasa yang menungso. Dibangketaken ala amali yang ngatasi ngamal ya, dengan roja dan khauf yang berimbang dilakukan bersama-sama, maka orang itu bisa bangkit menuju amal yang baik. Nah, kalau tidak pamala yub isu pama mongko utawi apa ae angen-angen kesimpulan layub isu kang ora bisa nangekake apa ma ala amal ing ngatasen nandangi ngamal bahwa mongko utawi ma iku taman min ming lamunan wa hururun pantegese hapus-hapus bujuan ya, apa saja kesimpulan entah itu dari pikiranmu sendiri, entah itu dari omongan orang, entah itu dari omongannya setan, pokoknya kalau kesimpulan akhirnya kok terus orang amal utawa terus berbuat dosa, maka itu namanya lamunan dan hapus-hapus. Warojau kafatil kholki utawi lamunan harapane akeh-akeh makhluk, kebanyakan orang itu tertipu dari sini ini ya, karena berharap yang tidak menumbuhkan perbuatan itulah akhirnya mereka malah tertipu. Warojau kafatil kholki utawi harapane akeh-akeh makhluk iku huwayo rojak iku sababu futurihim, sababe kendune makhluk itulah yang menyebabkan mereka gak mau berbuat, gak mau beramal. Utawa upomo gelemo ngamal, gelemo tumandang sing hubungannya mbek dunya. Wasababu ikbalihim lan sebabe semangat madepir kholki, semangat madep alat dunia yang atasnya dunia, ditipu pisan. Dunia itu penting ya, kalau kamu gak ngurusi dunia kamu akan kalah posisi, kamu akan mundur, kamu akan kalah dulu dengan mereka dan seterusnya. Akhirnya getol ngurusi dunia. Nah, itu karena apa? Mereka berharap Allah masih aku ngoyo ngurusi dunia ini lah. Gusti Allah wayahe ngekei ganjar lah ganjaran dewi. Wah, itu karena rojak yang salah tempat tadi. Wasababu iradihim lan sebabe mi malinge berpalingnya atau mengone kholqi mengo anilai ta'ala saking Allah ta'ala wa ihmalihim lan oleh nyak-nyak wa ihmalihim lan dadi sebabe oleh nyak-nyak akan kholqi nyak-nyak no asa'ya ing lumaku usaha lil akhirati maring amal akhirat ya karena rojak yang salah tempat inilah akhirnya kebanyakan orang lalu kendor gak mau berbuat amal semangat mengurus dunia berpaling dari Allah menghilangkan, menyia-nyiakan, meninggalkan usaha akhirat padahalika mengkotai mengkono-mengkono kotai mengkono-mengkono harapan sing salah tempat iku hururun diarani apus-apus diarani hurur fakot akbaro mongko temen-temen mus awai kabar sopo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadzakor lanutur sopo kanjeng Nabi annal hururo sayang libu ala kulubi akhiri hadil ummah ngoten janjine kanjeng Nabi niku anal gururo saat temene kapusan iku saya ngelibu bakal ngelindih apa gurur ala kulubi akhiri adil umati yang ngatasi piro-piro atine fakot akbar monggo teman-teman wis awe kabar sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakaro lan nutur sapa kanjeng Nabi anal gururo ing saat temene tipuan kebujuk iku saya ngelibu bakal ngelindih bakal ngelindih apa gurur ala kulubi akhiri hadhil ummati ingatase piro-piro atine akhiri umat Muhammad iki-iki umat Muhammad kata Rasulullah pada akhir umat ini nanti akan dikalahkan hati mereka akan dikalahkan oleh tipuan-tipuan ya mergo salah hitung tipuan dari salah perhitungan memang begitulah waqada kana teman-teman ono wis terjadi apa ma barang wa'ada kang wis janjeni bihi kelawan ma kanu jajani sopokannya Nabi bihi kelawan ma sallallahu alaihi wasallam apa yang sudah dijanjikan itu memang sudah terjadi sekarang kata Imam Ghazali geloan tau saiki bakodekana mongko temen-temen wistau ono sopok anasu menungso sing disik-disik fil aksari yang dalam piro-piro mongso al awali kang pertama pada masa-masa awal dulu zaman para sahabat para tabi'in deloken yuwazibuna sakana ana sapa anasu menungso iku yuwazibuna padha aktif sregep padha netepi sapa nas alal ibadati ngatasing ibadah orang-orang awal dulu ibadahnya luar biasa. Mereka ibadah ngetu wajib wayu tunalan podo nekani sopo wayu tunalan podo diparingi sopo nas maing barang utu kang podo diparingi sopo nas wakulupuhum halewutaya atini nasiku wajilatun tetep wedi anahu ming sak temene nas iku rajiuna ila rabbi maring pangerane nas iku rajiuna bakal bali kabeh mereka selalu ingat takut akan kembali kepada Allah takhafuna padha wedi sapa nas padha kuwatir ala anfusi mengatasi awak dhewe nas mereka tetap merasa takut mengkhawatirkan diri mereka padahal setiap malam setiap hari Mereka taat terus pada Allah. Wa hum alai utawi nastulalaili saksuwene wengi wa nahar lan rina iku fi taatillah ing dalem taat marang Allah. Wis nglakoni taat ngono ku isih kuatir. Lah walian total mbek wong saiki to. Lah wong saiki kan maksiat ning ora kuatir. Ibadah siti wis banggane ra karo masane sakeh dhewe. Ibadah siti ae ngono maksiat sing akeh ning sok ning akhirat mlebu swarga tanpa hisab ngono karepe iki ngono kuwi. Ngono yubali guna padha banget-bangetake sapa nas. Wong sing dhisik-dhisik kuwi fitakwa ing dalem takwane. Wal hadzari lan ngati-ati minasubuhati saking pira-pira barang subhat. Wasyahwati lan pira-pira kesenengan. Waya bekuna lan padha nangis apa nas. Nangisi ala afusi mengatasi awak dhewe nas oleh nangisi fil kholawati ing dalem pira-pira nggon sepi. Ketika mereka sendirian, sepi, mereka menangisi diri sendiri. Karena nanti pun di akhirat akan sendiri. Tapi dilon saiki wa amal ana. Wa amal ana. Ana pun utahi saiki. Saiki dilon. Padahal saiki zaman Imam Ghazali ya. Imam Ghazali abad ke 5 Hijriah. Abad ke 5 Hijriah itu tahun 1111 Masehi. Pada saat itu tahun 2000. 9 abad yang lalu. Itu sudah ngomong begini Imam Ghazali, wa amal ana, ana pun utahe saiki. Iku fataro mongko ningali sapa sira. Ningali al-khalqa ing masyarakat ing makhluk mbok tingali aminina ing padha aman-aman kabeh. Gak ada beban, gak merasa salah. Seakan-akan gak ada bahaya, santai-santai saja. Masrurina padha bunga-bunga kabeh. Mutmainina padha anteng-anteng kabeh, wis anteng, ayem, bunga, aman, sing penting omah apik. Bojo kerasane ngomah, tumpakane sepeda motor apik. Ngono tok wis beres, ora ngamal, ora apa, ora masalah. Esuk turu sampai jam 09.00 tangi turu golek sarapan. Bergo warek ngising turune. Wis aman-aman saja. Ghairu khaifina. Hale ora padha wedi kabeh, ora kuatir kabeh padahal ma'aik babi. Sertane oleh nyregepi, ikbab kuwi nglakoni bolak-balik jenenge ikbab. Ma'aik babi sertane oleh nungkepi, oleh getu. Sapa si kholku getu alal ma'asi ngatasi pira-pira maksiat. Maksiate tumpuk-tumpuk enggak pernah ada yang takut. Wan himaki himlan kesengseme kholqi kesengsem fit dunya ing dalem ngurusi dunya wa iradi himlan mengone kholqi anilahi saking Allah taala. Delon to saiki aman-aman tenang-tenang aja enggak ada yang takut padahal mereka sering maksiat enggak ada yang merasa takut ketika mereka tertipu apa kesengsem dunya berpaling dari Allah. Lu ngono rite kate zaimina. Zaimina hale padha nyono kabeh anaum. Ing satemene kholku masyarakat iku wasikuna. Wasikuna padha kumandel kabeh. Kumandel bikaromillahi kelawan kemurahane Allah taala. Wa fadli lan tegesi anugerah ya Allah. Mereka beralasan ya begini ini. Namanya berharap gumantung kumandel ning Allah tok yang ini. Lah isik ngamal barang kula isik gumantung ning ngamal. Ngono dalile dhek iku. Ngono lah isik ketemu ngamal salat barang kula wong urung ngerti hakikat. Terus ngerti hakikat hakikate ngamal kirene artine. Lah untuk apa dilakukan? Oh, santai-santai aja dia. Ngaku dapat kemuliaan dari Allah, ngaku dapat anugerah dari Allah, padahal tukang maksiat. Rajulan padha ngarep-ngarep li'afihi maring pangapurane Allah wa maghfirati lan pangatekesi pangapurane Allah. Kanahum kaya-kaya sak temene kholku iku yas umuna padha nyono sapa kholku. Nyono ana ming sak temene kholku iku arafu. Padha kenal, padha ngerti sapa kholku. Ngerti min fadli saking anugrahe Allah wa karomihi lan kemurahane Allah. Ngerti ma ing pengertian lam ya'rif kang tau durung tau ngerti hu ing maso palambia biro-biro nabi. Mereka mengira seakan-akan menemukan teori baru tentang anugerah Allah dan kemurahan Allah yang belum pernah diketahui para nabi dan para sahabat gitu seakan-akan. Oh, cara ben omong blak-blakan omong, oh nabi-nabi iki bodho-bodho, sahabat iki bodho-bodho. Lek ngoleh-ngoleh ayat keliru. Ngono jarene. Berharap kok isih lakoni, ya enggak berharap jenenge. Gak tawakal ngono kuwi. Tawakal iki wis pokoke apa jare Gusti Allah ngono. Dene soal ngamal masa sak karepku to, pengen ngamal ngamal, pengen maksiat-maksiat. Soal keselamatan pasrah Gusti Allah. Golek wayahe selamat tak selamat dhewe. Nabi-nabi dhisik-dhisik ku keliru. Ngono seakan-akan begitu. Nabi-nabi ku keliru, sahabat keliru, ulama-ulama salaf ku keliru. Ngono. Wah, sahabat lan para sahabat malam maing pengertian. Lam ya'rif kang durung tau ngerti hu ing mas apa lam biyo pira-pira nabi. Sahabatulan para sahabat wasalafulan ulama salaf as-salihuna kang saleh kabeh. Fa in kana hadzal amru yudraku bil muna wa yunalu bil huwaina fa alama idzan kana buka ulaika wa khaufuhum wa huznuhum. Cobalah kalau dia ngenangin sebenarnya, kalau memang soal keselamatan, kalau memang soal keanugerahan Allah, kemurahan Allah itu bisa didapatkan dengan hanya dilamun tok wis dadi ngono. Diangen-angen tok mara teko ngono. Nek ngono ae, lha untuk apa? Mereka menangisi nasib mereka, mereka mengkhawatirkan diri mereka. Fa ing kana mongko lamun ana padal amru iki-iki perkarane anugerah. Ana iki yudraku kena di temoni bisa didapatkan bilmuna ming kelawan lamunan wa yunalulan kena diperoleh apa-apa hadzal amru soal anugrah dikena diperoleh bil huwaina kelawan santai-santai. Kalau anugerah Allah bisa didapat dengan santai-santai, kalau ampunan Allah bisa didapat dengan terus maksiat, la falama mongko ing atase dasar apa idzan nalikane kaya ngono. Kana ana apa buka ulaika tangisane mengkono-mengkono ambiya wa sahaba wa salafus saleh wa khaufuhum an madine ambiya sahaba lan salafus saleh wa husnuhum lan wedine utawa susahe ambiya sahabat lan salafus saleh. Nah, mengapa mereka menangisi nasib mereka kalau santai-santai saja sudah selesai? Titik. Waqadha karena teman-teman wis nutur sapa ingsun Imam Ghazali. Nutur sapa ingsun Imam Ghazali tahqiqo hadhil umur. Ing sejatine iki-iki pira-pira perkara. Soal anugerah tadi fi kitabil khaufi waraja yang dalam kitab al khauf waraja ngene-ngene ihya. Waqad qala teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi fima ing dalam hadis Rawakang nyerita aku ing masopo Makil bin Yasar, sahabat Makil bin Yasar. Ya'ti alan nasi zamanun yakhliku fihil Qur'an fi qulubir rijal kama takhliku siyabu alal abdan amruhum kulluhu yakunu tamaa la khaufa ma'ahu in asana ahaduhum qala yutaqabbalu minni yutaqabbalu minni wa in sya'a wa in asa'a qala yaghfiruli. Yakti bakal teko ala nasi ngatasi menungso opo zamanun mongso. Nanti akan ada suatu masa, suatu zaman dimana yakliku sedati amoh, yakliku sedati amoh fiyeng dalam zaman mangopo Al-Quranu Quran. Quran ini jadi amoh-amoh. Lah, boten to Pak. Kali ini malah api-api ya. Ora-ora kok Quran mushaf gak. Amohe fi kulubir rijal. Ing dalem atine pira-pira wong lanang. Ing dalem pira-pira atine pira-pira wong lanang. Kama takliku kaya olah amoh apa asyabu klambi. Seperti baju yang rusak kumel mergo dinggo wong. Kama takliku kaya oleh rusak amoh apa asyabu kain klambi alal abdani ing ngatasé pira-pira awake rijal. Dan mengapa begitu? Mergo amruhum. Karena nanti pada masa itu, ya saiki-iki saja nih, segala urusan orang itu hanya tomak-tomak duniawi saja. Amruhum utawi perkara nirijal kulu sekabiane amriku yakunu ono apa amriku tomaan menglamunan. Jadi karepe iki ora usah kangelan tapi ketekan ngono lho maksudnya. Cara Jawane pengen urip kaya raja ning megah makarya. Pengen urip enak tapi megah kangelan. Pengen oleh ganjaran megah ngamal. Pengen oleh pangapura gak gelem tobat. Pengen selamat ra ninggal maksiat. Ngono kuwi. Ku jenenge tomaan. La khaufa ora ana kekhawatiran iku maujud mahu sertane toma, hanya berharap-harap tok tanpa ada ketakutan sedikitpun. In asana lamun nagawi bagus titik ae sapa kaduhum salah siji rijal. Kalau salah satu mereka itu ada yang berbuat sedikit baik, qala monggo ngucap sapa ahad yutaqabbalu mesti bakal ditampa apa mini saking ngamal ingsun. Angger ngamal sithik terus dhek yakin percaya diri bahwa dia mesti diterima. Enggak pernah ada koreksi bahwa ikhlase sak pira, ngujubi sak pira, riyae sak pira itu enggak pernah diteliti. Pokoknya apik lho. Mesti ditampa. Buah oleh nyolong, buah ora nyolong, pokoknya sedekah mesti apik. Ngono kuwi ora, gak pernah ada kekhawatiran sok ngamalku iki dikoreksi Gusti Allah ta ora. Ning suwali wa inasa'a pawon nagawe ala inasa'a lamun nagawe ala sapa si ahad. Kalau mereka ada yang berbuat jelek, begitu yakinnya bahwa Allah mesti lak di ngapura. Yaghfiru. Kala ngucap sapa akad yaghfiru bakal ngapura sapa Allah. Bakal ngapura limaring ingsun. Wis to wis mesti di ngapura karo Gusti Allah. Aku wong apik kok. Ngamal sithik-sithik apa ngamal arek sithik-sithik ngono. Mesti di ngapura. Nah, Pak Baro. Monggo awake kabar sapa Kanjeng Nabi. Anak ubi satemene rijal utawa nas zaman akhir iku ya dawana padha ndeleh sapa nas atau ma'a ing toma disale mau di al-khaufin panggonane khauf kwale nek khauf nek wedi nek elek mesti nek kudune wedi ora cukup langkau lak di ngapura ngono mesine bergopo li jahlihi kenapa kok sampai salah ungkau malah berharap li jahlihi krono orang ngerti ni rijal orang ngerti bitakwi fatil Quran kelawan biro-biro peringatane Al-Quran wa malan barang fihi kang tetep ka fihi kang iku tetep ing dalam Quran. Mereka banyak yang lupa, tidak tahu bagaimana sebenarnya Al-Quran memberi peringatan. Mereka hanya sibuk ngurusi MTQ-nya saja, sibuk ngurusi makhraj dan lagunya saja. Tapi mereka tidak pernah mendalami bagaimana Al-Quran memperingatkan orang tentang keselamatan akhirat. Bahkan cenderung apa yang di ekspos adalah ayat-ayat sekira-kira menyemangatkan orang untuk seneng dunia. Wala tansa nasiba kaminat dunia ngono. Ngono kuwi sing digugah kuwi. Uga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak merubah nasibnya. Wah. Akhirnya wong tu semangat nyambut gawe kabeh sampai lali ibadah. Wa bibidil lan kelawan sepadane. Dawuh Kanjeng Nabi Akbar wis awake kabar sapa Allah anin nasara tentang kelakuane wong Nasrani idzqala nalikane dawuh sapa Allah taala fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab ya'khuduna 'aradu hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana ngono iki dawuh Allah taala fa khalafa mus mongko banjur ganteni generasi membagi sa'wuse kelompok Hawariyun kelompok Nabi Isa sak anak buahe sapa sing ganteni khalfun generasi pengganti warisu kang padha marisi sapa khalfun alkitab ing alkitab mereka menerima alkitab Injil ngono. Mereka warisi dari orang tua-tua mereka, tapi untuk apa ya khuduna? Oleh marisi ya khuduna podo ngalap sopo kholfun, para pengganti tadi. Podo ngalap arodo hadal adna ing kepentingane iki-iki syahwat. Iki-iki perkara kang asor tegese syahwat. Lho salah ngono kuwi dielingno lah kok muni ngene waya kuluna. Wayakunula wayakuluna lan podo ngucap sapa wong nasara mang ngucap sayu farulana alah salah-salah sithik ngene salat di ngapura karo Gusti Allah. Saya ini kan umatnya Isa yang menjadi anak Tuhan. Ngono. Walah, wa maknahu. Utahe maknane maknane dawuh Allah taala annahum sak temene Nasoro iku warisu kholfun iku warisu podo marisi sopo kholfun pewarisi wong Nasrani marisi Alkitab ing Injil artinya mereka itu pandai-pandai. Aihum tegesi umutai kholfun iku ulama'u piro-piro wong pinter. Mereka itu pandai-pandai. Neng wayah kudunalan podo ngalat sopo kholfun aradu adal adna ing kepentingan iki-iki kaasoran. Aisyahawatihim tegesi piro-piro kesenengane kholfun rupane minat dunia saking dunyo. Haroman kana o halalan. Haroman iku haram kana ana apa dunya au halalan utawa halal. Wis gak peduli. Mbo halal mbo haram, pokoke aku seneng ya. Tanggu soal dalil digolekno to ben ketok halal ngono. Waqtu kala teman-teman dawu sapa Allah taala waliman khofa maqama rabbih jannatan. Zalika liman khofa maqami wa khofa wa'id. Waliman lan iku tetep kedhe wong khofa kang wedi sapa man maqama rabbih. Ing kaagungane pangerane man jannatane utawi ana swarga loro, swarga dunya swarga akhirat. Zalika liman khofa maqami wa khofa wa'id. Surat Qaf sithik wau jannatan niku surat Ar-Rahman. Zalika utahe mengkono-mengkono ganjaran swarga keselamatan iku liman keduwe wong khofa kang wedi sapa man maqami ing kagungan ingsun wa khofa lan padha wedi sapa man wa'idi ing ancaman ingsun. Lho ngono sakjane iki ora male kaya unen-unene cah saiki, sing penting cilik ora usah sekolah tapi soleh tuwa dadi presiden, soleh mati langsung mlebu swarga karepe iku ngono. Masih kecil dimanja-manja, pemuda foya-foya, masa tua jadi orang kaya, meninggal dunia masuk surga. Wah, petak. Wih, itu namanya rojak yang salah tempat. Rojak berharap, tapi sebenarnya bukan harapan. Itu lamunan, pol lamunan gajah. Ngono. Jadi wal Qur'anu, kalau diangen-angen itu ayat Qur'an semua itu. Wal Qur'anu tay Al-Qur'an min awali saking kawitane Qur'an ila akhiri tumeka maring akhiri Qur'an iku tahdzirun peringatan wa tahwifun lan meden-medeni. Al-Qur'an itu mulai awal sampai akhir itu penuh dengan ayat yang memperingatkan tugas, menakut-nakuti akibat yang tidak benar. Kalau benar-benar mau berpikir, pasti orang itu akan benar-benar hati-hati. Kalau mau membandingkan apa yang ditulis dalam Quran, yang tertuang dalam Quran, dengan apa yang kita lakukan tiap hari, maka akan terjadi kacau sing adoh banget. Dan mestinya harus susah itu. Tapi ora ya awak dhewe iki santai-santai wae. Layak tafakkaru ora mikir-mikir fi dalam Al-Qur'an. Sapa mutafakkirun wong sing gelem mikir-mikir illa wa yatulu kejaba mesti dadi suwe apa khuznuhu susah mutafakkir. Wa ya'zumulan dadi gedhe apa khaufuhu wedine mutafakir. Neng lek percaya ingkana lamun ana sapa mutafakir iku mukminan percaya bima kelawan keterangan fihi kang tetep ing dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu kalau kamu teliti mulai awal sampai akhir sebenarnya penuh dengan peringatan-peringatan supaya orang itu selamat. Jadi setiap orang yang mau benar-benar merenungkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, pasti mereka akan lama merasakan kesusahan, akan sangat besar kekhawatirannya terhadap keselamatan diri sendiri. Kalau memang mereka itu percaya, percaya nengui sing kadang-kadang angel, malah sing agak itu malah Al-Quran malah tinggu duru-duran soal tajwide, tinggu duru-duran soal nasab rafa'e. Tidak pernah ada getaran dalam hati bagaimana Al-Quran itu menjadi media komunikasi antara dia dengan Allah yang Maha Agung. Dirasakan, jangan dianalisa. Dianalisa ngono Quran didedel duel. Sing cocok dienggo, sing ora cocok nanti dulu. Saya kok belum cocok ini. Ngono dadi akhire yu'minuna bil Qur'ani wa yu'minuna bi ba'd. Percaya sebagian Quran, sepur-pur-pur percaya karo sebagian. Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Percaya sebagian, kafir sebagian. Mergo disaring nganggo akale dhewe. Dugi kula panjenengan paling keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu tabaraka anhu sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.